Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya penjelasan dari al-muallif rahimahullah bahwasanya para musuh-musuh at-tauhid mereka bukan sebagai orang-orang yang jahil, namun ada kalanya mereka adalah orang yang memiliki al-ilm, memiliki hujah-hujah yang melandasi dan melegalkan, membenarkan perbuatan kesyirikan mereka tersebut. Dan demikianlah tipu daya makar syaitan di dalam menipu seorang muslim agar menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun al-muallif rahimahullah menyemangati kita dan menyebutkan bahwasanya seorang ami, seorang yang awam yang memahami at-tauhid dan memahami asyirik, naam, dari kalangan ahli tauhid, beliau menyebutkan yaghlibu alfan min ulama'i ha'ula'il musyrikin, akan bisa mengalahkan 1000 dari ulama-ulama orang-orang musyrikin tersebut. Menunjukkan walaupun para ulama ahli syirik memiliki hujah-hujah, memiliki al-ilm, memiliki kefasihan, namun janganlah kemudian seorang ahli tauhid merasa minder dari mereka. Akan tetapi kuatkanlah dirinya dan tetap menyampaikan kepada mereka al-haq sebagai al-haq, al-batil sebagai al-batil, karena hujah-hujah ahli syirik demikian lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Bila awamnya dari kalangan ahli tauhid bisa mematahkan demikian mudah hujah-hujah para ulama orang-orang musyrikin tersebut, maka bagaimana lagi dari kalangan orang-orang yang benar-benar memahami at-tauhid dan benar-benar memiliki pengetahuan seputar at-tauhid. Dia bukan sebagai seorang yang awam, tapi dia memang benar-benar faham di atas al-ilm tauhid tersebut. Tentulah kesanggupan dirinya di dalam melawan para ulama ahli syirik demikian mudah dan demikian kuat hujah-hujahnya. Tayyib, kita sebutkan perkataan ma'alif selanjutnya. Wa jundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan. Dan tentara Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dalam melawan musuh-musuh Allah tabaraka wa taala dengan hujjah dan lisan, dengan ilmu dan penjelasan yang dia sampaikan melalui lisannya. Kama annahum humul ghalibuna bisayfi wassinan, sebagaimana para tentara Allah Azza wa Jalla Allah janjikan akan bisa mendapatkan kemenangan dengan pedang-pedang mereka dan dengan tombak-tombak mereka, dengan senjata-senjata mereka. Maksudnya dalam pembahasan dalam hal perang fisik, ahli Islam, ahli tauhid ini sudah pasti mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Tabaraka wa Taala di dalam melawan musuh-musuhnya. Mereka mendapatkan kemenangan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah janjikan bahwasanya tentara Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang tidak ada seorang pun mengalahkan mereka. mereka mendapatkan kemenangan. Baik ketika melawan musuh-musuh Allah dengan pedang-pedang mereka, dengan senjata-senjata mereka di medan jihad, ataukah tatkala membantah hujah-hujah ahlil batil dengan apa yang mereka miliki berupa al-ilm dan penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, asyara al-mu'allif rahimahullah ila anna jundallahi hum wa hum ibaduhul mu'minun yansuruna Allah wa rasulahu wa yujahiduna an-nasa bi amrayn. Al-mu'allif rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya tentara Allah dan mereka adalah para hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala dari kalangan al-mu'minun, adalah orang-orang yang menolong Allah dan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan mereka memerangi manusia dengan dua perkara, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, mereka memerangi manusia dengan hujjah dan dengan bayan. Dengan hujjah dan dengan penjelasan-penjelasan yang mereka sampaikan dari Al-Quran, dari sunnah. Ini ahli tauhid, ahli Islam, ahli iman akan bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan penjelasan tersebut. Wa hadza binisbati lil munafiqin. Ini tatkala mereka melawan dan menghadapi orang-orang munafikin, alladzina la yadhharuna adawatal muslimin fa haula'i yujahiduna bil hujjati wal bayan, yaitu orang-orang yang tidak terang-terangan melawan, memusuhi kaum muslimin, maka orang-orang munafik ini diperangi dengan hujjah dan dengan bayan. Dari penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menerangkan al-haq sebagai al-haq, mendudukkan kebatilan sebagai kebatilan, adalah termasuk dalam bab al-jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim manakala mereka membantah ahli syirik, membantah ahli dhalal dengan hujjah dan penjelasan-penjelasan tersebut, mereka juga akan mendapatkan kemenangan, keunggulan di dalam menghadapi lawan-lawannya dan musuh-musuhnya. Ini menunjukkan bahwasannya usaha dan sebab yang dengannya akhirnya seorang bisa mendapatkan hujjah, mendapatkan bayan, yaitu dengan menimba al-ilm, menghadiri majalis al-ilm, secara tidak langsung adalah termasuk dari bahagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga belajarnya seseorang di majalisul ilm, hadirnya seseorang di majalisul ilm, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah, memahami keduanya sebagaimana difahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk dari bahagian jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Sebagian di antara salaf mengatakan, man ra'a anna al-ghuduwa abir rahata ila talabil ilmi laysa bijihadin faqad naqasa ra'yuhu wa aqluhu. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya perginya seseorang di pagi hari atau perginya seorang di sore harinya dalam rangka untuk mencari al-ilm bukan termasuk dari jihad, maka sungguh orang tersebut adalah seorang yang kurang atau lemah dari sisi cara berpikirnya dan dari sisi akalnya, menunjukkan dia tidak begitu faham tentang ad-din, dia tidak begitu faham tentang penjelasan-penjelasan yang datang dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, sehingga dia berbicara bukan di atas al-ilm. Naam. Berbicara sesuai dengan syahwatnya. Ini menunjukkan pembenaran dan kebenaran apa yang disampaikan oleh para ulama kita yang menjelaskan, menyebutkan bahwasanya talabul ilm ini termasuk dari al-jihad, termasuk dari al-jihad. Sehingga Allah tabaraka ta'ala perintahkan ketika ada jihad agar masih ada sekelompok dari kalangan kaum mukminin yang memfokuskan diri mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam akan jaya, akan tegak tatkala melawan musuh-musuhnya dengan dua hal. Dengan senjata, yakni dengan berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, dan dengan al-ilm, dengan hujah yang demikian didapatkan dengan cara seseorang memahami perkara-perkara agamanya. Naam. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau las misal ada sekelompok di antara mereka yang difokuskan untuk mempelajari, memahami agamanya, agar supaya kata Allah tabaraka taala orang yang memfokuskan diri mereka mempelajari agama Allah sementara yang lainnya berjihad melawan musuh-musuh Allah tabaraka taala dengan senjata-senjata mereka, ketika mereka kembali ke kampung halamannya, maka orang yang memfokuskan dirinya mempelajari ilmu agama Allah bisa memberikan peringatan kepada mereka, menerangkan kepada mereka al-haq sebagai al-haq, al-batil sebagai al-batil. Ini menunjukkan antara jihad dengan pedang, jihad dengan hujjah dan bayan yang didapatkan melalui talabul ilm, ini sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni termasuk dari jihad. Naam. Sehingga di penjelasan ini Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya kaum mukminun mereka menolong agama Allah, menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berjihad melawan para musuh-musuh Allah tabaraka wa taala dengan dua hal. Yang pertama dengan hujjah dan dengan bayan. Atsani yang kedua, man yujahid bisayfi wasinan. Seseorang yang berperang dengan pedangnya, demikian pula dengan tombaknya, dengan senjatanya. Wahumul mudhiruna lil adawa wahumul kufarul khulasu al mu'linuna bikufrihim. Mereka orang-orang yang diperangi oleh kaum mukminin dengan senjatanya, dengan pedang, demikian pula dengan tombak-tombak mereka adalah orang-orang kafir yang benar-benar kafir, yang menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Naam. Yang secara terang-terangan menampakkan kekafiran mereka. Wa fi hadza wallazi qablahu yaqulu 'azza wa jalla. Tentang kriteria yang kedua ini dan kriteria yang pertama sebelumnya, Allah berfirman mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir. Maksud memerangi orang-orang kafir adalah dengan senjata, di dalam melawan, menghadapi tipu daya makar mereka, dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping memerangi orang-orang kafir juga memerangi orang-orang munafikin. Memerangi orang-orang munafikin bukan dengan pedang, bukan dengan senjata. Naam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau untuk secara terang-terangan memerangi orang-orang munafikin dengan pedang-pedangnya, karena khawatir munculnya fitnah, tuduhan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membunuh para sahabatnya, para pengikutnya. Naam. Sehingga dalam sekian banyak ayat yang dihadapi dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melawan orang-orang munafikin adalah dengan as-sabr, dan dengan al-ilmu wal-hujjah wal-bayan yang Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran, membantah tipu daya makar mereka orang-orang munafikin. Nah, sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adanya dua macam jihad dengan perincian penjelasan yang tadi kita sebutkan. Wal jihadu bil hujjati wal bayan yakunu lil kuffar al khalasu al mu'linuna li kufrihim awalan thumma yujahiduna bi sayfi wa sinan thaniyan wa la yujahiduna bi sayfi wa sinan illa ba'da qiyamil hujjati alaihim. Dan hujjah dengan dan berjihad dengan menyampaikan hujjah-hujjah dan penjelasan-penjelasan ini juga diberikan kepada orang-orang kafir yang benar-benar kafir dan menampakkan kekafirannya secara terang-terangan di tahap yang pertamanya, sehingga sebelum berjihad melawan orang-orang kafir dengan pedang dan dengan senjata-senjata, yang terlebih dahulu kita perangi mereka adalah dengan hujjah, dengan bayan. Naam. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau berdakwah di kota Mekah, bahkan selama 10 tahun lamanya belum ada syariat jihad. Bahkan 3 tahun setelahnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Azza wa Jalla belum memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang kafir dengan senjata-senjata mereka. Yang ada adalah berisikan penjelasan-penjelasan wahyu-wahyu, hujah-hujah yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menerangkan kebatilan-kebatilan kesyirikan orang-orang kafir tersebut dan menjelaskan tipu daya makar-makar mereka. Nah, sehingga Rasul dan para sahabatnya di awal-awal Islam yang mereka lakukan adalah bersabar. Bahkan dalam peristiwa meninggalnya Yasir dan istri beliau ketika Umar putranya juga disiksa oleh orang-orang musyrikin hingga menyebabkan akhirnya meninggal Yasir, demikian pula istri beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika mereka dalam kondisi disiksa oleh kaumnya, maka diriwayatkan Rasulullah SAW melihat mereka, melewati mereka, menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada mereka. Namun ketika Rasul menjumpai mereka dalam kondisi tersiksa demikian, Rasul tidak memotivasi para sahabatnya untuk mengangkat pedang menolong Ammar bin Yasir bersama kedua orang tuanya. Tapi Rasul hanya mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji untuk kalian seluruhnya adalah al-jannah. Naam. Sehingga jihad dengan hujjah dan bayan dikedepankan, bahkan ketika melawan orang-orang kafir. Demikian pula yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika mengutus para sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir, perkampungan orang-orang kafir. Rasul perintahkan mereka sebelum memerangi kampung tersebut agar mendengarkan apakah ada suara azan. Kemudian ketika tidak ada, maka diperintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah. Kalau semisal ternyata mereka menolaknya, maka masih ada alternatif yang berikutnya. Mereka diseru untuk membayar jizyah. Naam. Kalau semisal tidak, baru kemudian diterapkan jihad dengan senjata-senjata tersebut. Setelah tahapan ini selesai, maka thumma yujahiduna bisayfi wa sinani thaniyan, beralih ke tahapan yang berikutnya, yang kedua, yaitu berjihad dengan pedang dan tombak-tombak. Nah, berjihad dengan pedang melawan orang-orang kafir tersebut. wala yujahiruna bisayfi wasinan illa ba'da qiyamil hujjati alaihim. Namun mereka tidak memerangi dengan pedang, demikian pula dengan tombak, kecuali setelah ditegakkan hujjah atas musuh-musuhnya. Sehingga qiyamul hujjah ini lebih dikedepankan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal wajibu 'alal ummatil islamiyah an tuqabilu kulla silahin yasubu nahwal islami bima yunasibuhu. Wajib bagi umat Islam ini untuk menghadapi setiap senjata-senjata yang mengarahkan, yang mengarah ke Islam ini dengan senjata yang sepadan dan sesuai dengan senjata tersebut. Nah, bima yunasib, yang sepadan dengannya. Falladzina yuharibuna al-Islam bil afkari wal aqwal yajibu an yubayyana butlanahu ma hum 'alayhi bil adillati an-nadhariyah wal aqliyah wa idhafa ila al adillati syar'iyyah. Orang-orang yang memerangi Islam dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, maka yang wajib adalah melawan mereka dengan menerangkan kebatilan-kebatilan yang mereka miliki tersebut dengan dalil-dalil secara nazari dan dalil-dalil secara akli. Dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang bisa dilihat, dibaca oleh mereka, kita sampaikan, kita perdengarkan, kita buka Al-Quran, hadis, sehingga mereka bisa melihatnya, dan dengan dalil-dalil secara akli. Kita terangkan al-haq sebagai al-haq, al-batil sebagai al-batil. Sehingga ditambah dengan pendalilan secara syar'iyah. Ini senjata yang kita gunakan untuk memerangi musuh-musuh Islam yang berupaya untuk mengarahkan senjata-senjata mereka ke arah Islam. Naam, dengan pemikiran-pemikiran mereka dan perkataan-perkataan mereka yang merusak dan batil. Dan melawan mereka termasuk dari jihad di jalan Allah tabaraka taala. Sehingga sebagian salaf menyebutkan amalan yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah tabaraka taala adalah batsul ilm, menyebarkan ilmu, baik menyebarkan melalui buletin sehingga bisa dibaca oleh orang-orang muslimin, ataukah menyebarkan ilmu melalui rangkaian daurah-daurah ilmiah sehingga seorang yang jahil bisa mendengarkan isi dari materi daurah tersebut, ataukah dengan melalui sarana-sarana yang lainnya yang mubah dan dibolehkan bagi seorang untuk kemudian memanfaatkan sarana-sarana tersebut. Nah, seiring dengan kita melihat bahwasanya para musuh-musuh Islam ternyata mereka memiliki andil yang besar di dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran batil mereka, pemikiran-pemikiran menyimpang mereka dengan bagian yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang telah diusahakan oleh kita seluruhnya, ya kan? Melalui media, buletin, kita menjumpai mereka ternyata sudah mumpuni. Bahkan buletin yang mereka cetak dari sisi jumlahnya demikian banyak, menunjukkan mereka memiliki perhatian dalam berbuat. Tidak merasa sayang untuk menginfakkan harta mereka demi tersebarnya kebatilan-kebatilan mereka. Kalau semisal buletin mereka ketika disebarkan tidak begitu menarik, maka digalenglah dana di tengah-tengah mereka sehingga bisa ditampilkan sedemikian menariknya, ya kan? Kita melihat demikian ahli batil bersemangat di dalam memasarkan dan menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka, belum melalui media elektronik, demikian banyak mereka sebarkan. Seiring dengan fakta-fakta yang seperti ini, bila mana kita ahli sunnah, ahli haq, yang mengenal tauhid, yang mengenal as-sunnah, yang mengenal al-haq sebagai al-haq, kita tidak ikut andil bahagian dalam bab tersebut, ini sangat-sangat disesalkan. Mereka sudah jauh ke depan di dalam menipu daya orang-orang ahli Islam yang jahil, sementara kita masih jalan di tempat, ya kan? Ini tidak seharusnya demikian, tapi harus diimbangi. Bersemangat di dalam berdakwah, bersemangat di dalam berta'awun sehingga tersebarnya al-ilm dan yang semisalnya. Ini termasuk dari bahagian al-jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan penjelasan yang tadi disebutkan, jangan kemudian pikiran kita yang namanya jihad hanya dengan pedang, dengan melalui majalah-majalah yang disebarkan secara gratis, buletin-buletin yang disebarkan secara gratis, ataukah dengan mengadakan daurah-daurah islamiyah, ilmiah, ataukah dengan sarana-sarana yang mubah yang lainnya yang bisa seseorang menggunakannya sebagai wasilah dakwah. Tatkala ilmu ini tersebarkan dan dibaca, didengarkan oleh seorang yang jahil, demi Allah, kalaulah semisal mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allah disebabkan karena usaha yang kita berikan, maka yang demikian jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dibandingkan harta-harta dunia yang paling berharga dan paling mahalnya. Sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, la ayyahdiyakallahu bika khairan wahidan khairun laka min humurin na'am. Apabila Allah tabaraka ta'ala memberikan hidayah kepadamu, walaupun satu orang saja, apabila ada salah seorang yang Allah berikan hidayah dengan sebabmu, yang demikian lebih baik nilainya di sisi Allah tabaraka ta'ala dibandingkan unta merah. Unta merah adalah harta yang paling mahal. Kita melihat dalam sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gambaran perbandingan nilai pahala dalam amalan dengan harta dunia yang dengan seorang bisa langsung memahaminya dan menjangkaunya. Nah, seperti keutamaan menyolati jenazah dan mengikuti jenazahnya. Ketika pulang, maka dia akan pulang membawa dua qirat pahala dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Satu qirat Rasulullah SAW menyebutkan semisal satu gunung Uhud. Naam, menunjukkan besar, ya kan, pahalanya. Orang bisa membayangkan demikian besar pahala yang didapatkan oleh dirinya. Atau dalam sebagian yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan satu amalan dengan mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh yang ada di dalamnya, sehingga seorang mukmin bisa kan dunia semua yang ada di dalamnya. Dengan amalan tersebut menunjukkan nilai pahala yang terkandung di dalamnya sangat jauh lebih besar dan sangat jauh lebih berharga. Dalam hadis yang lainnya Rasul menyebutkan dengan lafaz khairun mimma tala'at 'alaihi syamsu, lebih baik dibandingkan sesuatu yang matahari terbit di atasnya. Artinya dunia dan semua yang ada di dalamnya. Ini untuk kemudian memahamkan kepada kita bahwasanya pahala didapatkan oleh seseorang ketika beramal saleh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh yang ada di dalamnya. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimallahu ta'ala. Sehingga bersemangatlah di dalam berjihad, ya kan? Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bahu membahu, yang kaya menafkahi yang fakirnya, yang tidak punya senjata dibelikan oleh orang yang berharta, yang tidak punya hewan tunggangan dibelikan oleh orang yang bisa membelikannya, bahkan yang memiliki kendala sehingga dengannya akhirnya menyebabkan dia tidak bisa berjihad karena faktor tanggungan keluarganya, ada yang menanggungnya agar supaya orang tersebut ketika berjihad dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun yang memberatkan dirinya untuk berangkat berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena semuanya sudah terbantukan dan teringankan. Siapa itu yang ribut itu? Ismail, Yahya, Junaid, berdiri. Berdiri. Satu. Berdiri. Ayub juga ikut ketawa tadi. Ikut ketawa itu. Berdiri. Ingat yang ketawa-ketawa nanti berdiri nanti. Ini perhatian. Ini para santri juga perlu. Nah, untuk mendengarkan penjelasan yang tadi disebutkan, menunjukkan bahwasanya masa depan antum pasti dan pasti di dalam menghadapi musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid, itu demikian besar dan berat tantangan-tantangannya. Bila mana kita melihat di zaman kita saat ini saja, yang musuh sunnahnya kita melihat beraneka ragam jenis dan cara mereka berupaya untuk mengaburkan sunnah sebagai sunnah, bahkan menampakkan bid'ah sebagai sunnah melalui media-media sosial, baik melalui majalah, buletin dan yang semisalnya. Belum lagi musuh tauhid, kita melihat berbagai macam jenisnya yang berkeyakinan menyembah orang soleh termasuk dari bagian Islam, juga memiliki sarana-sarana dakwah yang tidak sedikit. Bahkan sebagian situs-situs salaf di zaman kita saat ini dijadikan sebagai dijadikan adanya situs tandingan, ya kan? Agar ketika seorang mengetik situs kata salaf, ternyata masuknya ke kelompoknya mereka. Atau tulis salafi.or.id, ketika dipencet, walah, ternyata masuknya ke situsnya orang yang gak karuan, Habib-habib dan yang semisalnya. Nah, sudah sampai seperti itu, masyaallah lihat. Salafi I dan Y salah ketik, masuknya ke kelompok yang berbeda. Nah, lihat bagaimana para musuh-musuh dakwah berupaya untuk kemudian menghambat laju dakwah as-sunnah dengan sekian banyak media-media dakwah yang dilakukan oleh ahli sunnah. Nah, ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Bila di dunia maya demikian besar dan berat tantangannya, di dunia yang bukan dunia maya sendiri, melalui sarana-sarana dakwah seperti majalah, kaset, ceramah dan yang semisalnya, daurah-daurah dan yang semisalnya, para musuh-musuh dakwah, baik dari kalangan musuh tauhid atau musuh sunnah, itu juga demikian luar biasa semangat mereka dan pengorbanan mereka. Kalau semisal kitanya ahli al-haq, ahli sunnah, ini tidak memiliki semangat dan andil bahagian di dalam menebarkan al-ilm, menebarkan al-hujjah, maka tentu akan tergerus habis, ya kan, oleh tipu daya makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga Syekh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajib bagi umat Islam ini untuk menghadapi setiap senjata yang mengarah ke agama Islam ini dengan senjata yang sesuai, dengan al-ilm. Nah, tatkala musuh-musuh Islam berupaya untuk mengotori Islam dengan pemikiran-pemikiran mereka. والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا. Orang-orang yang memerangi Islam dari sisi keyakinan, maka wajib untuk kemudian kita membantahnya. بل أيهاجم إذا أمكن. Bahkan wajib untuk menghadapinya dengan cara apa saja yang bagi kita bisa untuk mewujudkannya dan memungkinkannya. bimithli ma yuharibu nabihi al-Islam, dengan yang semisal yang mereka gunakan untuk memerangi al-Islam. Walladzina yuharibuna al-Islam bil aslihah yajibu an yuqawamu bima yunasibu tilkal aslihah. Demikian pula para musuh-musuh Islam yang memerangi Islam dengan senjata-senjata mereka, membunuh kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka, maka kita ahli Islam juga harus siap, wajib untuk kemudian menghadapi mereka dengan senjata yang semisal dengan mereka. Pedang dilawan dengan pedang, lisan-lisan mereka, demikian pula pemikiran-pemikiran mereka yang batil dan menyimpang, maka kita hadapi pula dengan lisan-lisan kita, menggerakkan Al-Quran, menggerakkan Sunnah, menampakkan hujah-hujah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan juga dengan menebarkan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk dari bahagian jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga jangan kemudian merasa sayang, ya kan, doroh-doroh terus. Nah, kapan liburnya Ustaz? Doroh terus. Doroh ya palingan 2 bulan sekali, ya kan. Ahli para habaib. Nah, kalau kita melihat di negara kita ini, mungkin sebulan bisa sekian kali mereka melakukan doroh. Nah, belum lagi penceramah-penceramah mereka yang mereka tebarkan bukan Al-Quran, bukan Sunnah, tapi mengkebiri at-tauhid untuk kemudian mengesankan di hadapan umat bahwasanya tauhid adalah bukan bahagian dari Islam. Bahkan menampakkan sebaliknya, syirik yang mereka yakini tersebut mereka tampakkan termasuk dari bahagian Islam, kebenaran. Wal-iyadzillah, wal-iyadzillah. Baik, kita bacakan sedikit penjelasan dari mu'allif rahimahullah. Bismillah. Mu'allif menyebutkan, innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Sesungguhnya yang dikhawatirkan adalah bagi seorang muwahhid yang menempuh jalan ini, jalan tauhid, jalan Islam, iman, dalam keadaan tidak memiliki senjata, tidak memiliki silah, tidak memiliki hujah, al-ilm. Itu yang dikhawatirkan. Kalau orang awam dari kalangan ahli tauhid, selama dia memiliki al-ilm, maka tidak dikhawatirkan dari para ulama ahli syirik. Bahkan Syekh rahimahullah menyebutkan dia akan bisa mengalahkan 1000 ulama ahli syirik dengan keawamannya, karena dia memiliki ilmu seputar tauhid, memiliki ilmu seputar asyirik di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahaya seorang yang baru mengenal Islam, baru mengenal at-tauhid dalam keadaan belum jelas apa yang dia ketahui tersebut, hanya baru sekedar mendengar, baru sekedar mengetahui. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini keterangan penting untuk kita sebutkan sedikit. An al-khauf min a'da'il anbiya innama huwa 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Yang dikhawatirkan dari musuh-musuh para nabi dari kalangan ahli syirik adalah atas ahli tauhid yang tidak memiliki senjata tersebut. Li'annahu laysa lahu 'ilmun yatasallahu bihi, karena dia tidak memiliki ilmu untuk kemudian dia bersenjata dengannya. Fayukhsha ayujadilahu ahad min haula'il musyrikin fatudhi'u hujjatuhu fayahlik. Sehingga dikhawatirkan tatkala ada salah seorang dari kalangan orang-orang musyrikin tersebut mendebat dirinya, maka akan hilang hujah-hujahnya dan dia pun binasa, wal iyadz billah. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk giat mempelajari at-tauhid, mempelajari asyirik dengan dalil-dalilnya. Fala budda ayyakuna 'indal ilmun yadfa'u bihi syubhat wa yafhamu bihi al-khasma. Sehingga wajib bagi seseorang memiliki ilmu untuk kemudian dia bisa membantah syubhat dan mengalahkan musuhnya. li'annal mujadil yahtaju ila amrayn. Karena seorang yang berdebat itu membutuhkan dua hal. Yang pertama, itsbatu dalili qawlihi, menetapkan dalil ucapannya tersebut. Yang kedua adalah ibtalu dalili khasmih, membatalkan dalil yang dimiliki oleh lawannya. Sehingga dia berucap dalam keadaan di atas dalil, dan membatalkan perkataan lawannya tersebut juga di atas al-ilm, di atas dalil. Sehingga disebutkan oleh sebagian salaf, man hafidha al-haditha qawiyat hujjatuhu. Seorang yang menghafal hadis maka akan kuat hujahnya. Sehingga tatkala dia mengatakan sesuatu, dia sandarkan kepada apa yang dia dengarkan dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kuat hujahnya. Dan yang demikian tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma'rifah ma huwa alaihi min al-haq, memiliki ilmu apa yang dimiliki berupa kebenaran, memiliki ilmu yang diamalkan berupa kebenaran, wa ma alaihi khasmu minal batil, dan mengetahui apa yang dimiliki oleh lawannya berupa kebatilan-kebatilan, sehingga memungkinkan baginya untuk membantah dan menghancurkan hujah-hujahnya. Nah, sehingga dengan penjelasan dari Syekh rahimahullah, beliau rahimahullah menganjurkan bagi kita untuk lebih giat di dalam mempelajari al-ilm. Baik, sebentar antum berdiri saja dulu. Saya ada beberapa pertanyaan. Nah, mungkin kita bacakan yang penting. Ada pertanyaan yang sampai ke kita, mohon nasihatnya Ustaz tentang adanya seorang muslim yang menghajar saudaranya muslim yang lainnya dalam perkara dunia. Nah, nasihat saya, kita sampaikan kepada dirinya hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia menghajar saudaranya melebihi dari 3 hari. Ya laqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, ketika keduanya berjumpa maka saling berpaling, tidak saling menghadap antara satu dengan yang lain. Ketika berucap tidak saling menegur antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ini menunjukkan menghajar dalam perkara-perkara yang tidak disyariatkan di dalam al-Islam dan tidak dibolehkan di dalam al-Islam, hukumnya adalah haram. Termasuk dalam bab ini adalah menghajar saudaranya dalam urusan-urusan dunia. Dalam perkara-perkara dunia ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang adalah tanazul, ya, saling mengalah, tasamuh, saling berlapang dada pada saudaranya tersebut. Ini yang seharusnya dikedepankan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadisnya keutamaan seorang yang mengalah kepada saudaranya tersebut. Mazadallahu 'abdan bi'afwin wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah azza wa jalla memberikan tambahan keutamaan kepada seorang karena sifat pemaafnya kepada orang lain, melainkan semakin bertambah mulia dirinya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang yang dia bersikap rendah hati tatkala menghadapi kawannya atau saudaranya tersebut, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Sehingga dalam urusan dunia, maka yang afdal adalah yang pertama kali mengucapkan salam, baik yang dihajar ataukah yang menghajar. Yang pertama kali memaafkan, yang berlapang dada dan memaafkan keteledoran kesalahan saudaranya dalam urusan dunia, itu yang afdal, itu yang mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang demikian bukan sebagai bertanda hinanya dirinya di hadapan lawannya, tapi semakin bertanda mulianya dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dalam urusan-urusan dunia. Ini menyebutkan beberapa syariat-syariat agar dengannya terjalin hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. sehingga dalam bab khidah, penipuan, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada salah seorang yang menjual kurma dengan keranjangnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya di kurma tersebut, ternyata beliau melihat yang bagian kering dan bagus hanya atasnya, tapi yang jelek itu ada di bawahnya. Maka Rasul mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari kalangan kami, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalam urusan bisnis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang seseorang untuk dia mengambil atau menyabotase, ya kan? Sesuatu yang sudah terjadi antara saudaranya dengan pembeli yang lain. Wala yabi, apa namanya? Dan janganlah salah seorang di antara kalian membeli atau menjual sesuatu yang sudah ditawar oleh saudaranya. Ini semuanya terdalam bab arahan dari Rasul agar seorang muslim benar-benar perhatian dalam babul ukhuwah hingga dalam perkara-perkara ad-dunya, sehingga dalam babul hajar ini tidak selayaknya demikian. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seperti biasa, yang berdiri ini tidak kita tanya seperti yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan kita tanya nih, kenapa berdiri untuk menyingkat waktu, sehingga berdiri terus sampai waktu yang kita tetapkan. Wa tafaddalu, habidakumullahu ta'ala.